semua warna. Terima kasih untuk rasa cintamu itu. Sejak pertama kita berjumpa, ada sesuatu yang menggoda. Perasaan itu tak seperti yang ku sangka-sangka, memberikan keramaian di dalam jiwa. Oh, memang ku tahu kau ada yang punya, namun ku coba untuk mencuri perhatian. Ku rasa antara aku dan dia takkan mengapa, terserah seberapa besar cinta kita. Oh, kehadiranmu kasih membuat semua indah, seakan dunianya untuk kita. Kehadiranmu kasih ciptakan semua warna. Terima kasih untuk rasa cintamu itu. Ada sesuatu yang menggoda. Perasaan itu tak seperti yang ku sangka-sangka, memberikan keramaian di dalam jiwa. Oh, kehadiranmu kasih membuat semua indah, seakan dunianya untuk kita. Kehadiranmu kasih semua warna. Terima kasih untuk rasa cintamu itu. Semua warna. Terima kasih untuk rasa cintamu.